نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمكم الله pada kesempatan hari yang penuh dengan kemuliaan ini di bulan yang penuh dengan rahmat di bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala marilah tidak bosan-bosannya hati kita menyanjung sang pencipta Allah Rabbul Alamin atas segala berbagai macam limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian. Wabil khusus nikmat iman wal Islam dan tak kalah pentingnya nikmat sehat wal afiat. Yang alhamdulillah sampai detik siang hari ini kita masih dapat melaksanakan berbagai macam aktivitas hidup dan kehidupan kita dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, ketika kita ingin digolongkan oleh Allah termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepadanya, maka kembalikanlah berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita untuk senantiasa menjalankan ketaatan-ketaatan hanya kepadanya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Adapun judul khutbah pada siang hari ini adalah ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Judul tersebut merupakan redaksi perintah yang keluar dari lisan yang mulia yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya kita senantiasa bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Sebagaimana hadis dari Abu Dzar radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'i sayyata al-hasana tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi pada nomor hadis yang ke-1987 dengan derajat hadisnya hasan. Yang artinya adalah ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa atbi as-sayyi'atal hasanah tamhuha. Dan ikutilah setiap kejelekan ataupun setiap keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya. Kemudian pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin, arsalakumullah. Sebagian orang terkadang merasa takut ketika berada di hadapan kebanyakan manusia. Akan tetapi sebaliknya, sebagian orang tidak merasa takut ketika sendirian. Sebagian orang merasa khawatir terhadap kebanyakan orang kalau kita melakukan kemaksiatan-kemaksiatan di hadapan orang banyak. Akan tetapi kita merasa tenang ketika kita bersendirian, tidak ada yang melihat kita melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Sebagian orang ketika di hadapan orang lain, ia memakai peci, ia memakai jenggot, ia memakai pakaian-pakaian kesolehan, pakaian-pakaian ketakwaan. Dan ada kalanya ketika bersendirian, seolah orang itu melepas pecinya, melepas jenggotnya, melepas seluruh pakaian-pakaian ketakwaannya. Dia lebih takut di hadapan orang banyak ketimbang di hadapan Allah Jalla Jalal. Ma'asyiral muslimin, arsadakumullah. Ramadan merupakan didikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya, khususnya yang beriman, agar senantiasa meningkatkan keimanannya pada tingkat ketakwaan. Mempunyai tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang merasa khasyatullah, mempunyai rasa takut kepada Allah, sehingga menimbulkan rasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aw kama qala taala di surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian pun diwajibkan berpuasa. Dengan berpuasa itu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah, mempunyai rasa khasyatullah, sehingga menimbulkan rasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, arsadakumullah. Dan ini adalah sesuai dengan makna dari kata takwa itu sendiri, yaitu khasyatullah, takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di mana dan kapanpun kita berada. Sebagaimana Talak bin Habib pernah berkata, di mana beliau mendefinisikan kata at-taqwa. Kata beliau, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah 'ala nuri minallah tarju thawaballah. Wa an tasruka ma'siyatallah 'ala nuri minallah takhafu 'iqaballah. Takwa, kata Talak bin Habib, adalah engkau menjalankan ketaatan kepada Allah di atas cahaya ilmu darinya, karena engkau mengharap ganjarannya, pahala darinya. Dan engkau meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah di atas cahaya ilmu darinya, karena engkau takut akan siksanya. At-taqwa takhafu iqaballah, yaitu takut kepada akan siksa Allah. Demikian pula makna takwa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Kata beliau, at-taqwa al-khawfu minal jalil. Takwa itu adalah takut kepada yang maha mulia. Siapa? Allahu jalla jalaluhu. Ma'asyara muslimin arsadakumullah. Kalau boleh kita analogikan sikap takwa sebagaimana yang diperankan oleh seorang pencuri. Seorang pencuri itu akan merasa diawasi baik oleh petugas polisi, seorang polisi maupun orang yang melihatnya, karena timbul dari rasa takut ketahuannya, hadirin sekalian. Karena seorang pencuri itu takut ketahuan kepada orang lain, maka ia mempunyai rasa merasa diawasi oleh orang lain. Demikian pula takwa Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa takut kepada Allah sehingga akan menimbulkan khasyatullah, merasa al-ihsan, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin arsadakumullah. Kalau seorang hamba takut kepada Allah bukan seperti pencuri. Seorang pencuri akan lari menjauh dari seorang polisi ataupun orang yang melihatnya sejauh-jauhnya. Akan tetapi seorang hamba ketika takut kepada Allah Jalla Jalalu, ia akan semakin taqarrub ila Allah, akan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya takut kepada Allah adalah takhafu iqaballah, takut akan azabnya, takut akan siksanya, takut akan murkanya. Sehingga seorang hamba ketika mempunyai rasa khasyatullah bukan lari menjauh dari Allah, akan tetapi semakin mendekat, taqarrub ila Allah. Ma'asyiral muslimin arsadakumullah. Oleh karena itu, keimanan tingkat yang tinggi, yang paling tinggi adalah keimanan al-ihsan. Kenapa al-ihsan itu tingkat keimanan yang paling tinggi, hadirin sekalian? Karena al-ihsan itu adalah sifat seseorang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada waktu sedikit pun, tidak ada waktu sedetik pun untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita melalui sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pada nomor hadis yang ke-50. Kata beliau, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang artinya adalah al-ihsan. Ihsan itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa ilam takun tarahu, jika kalian tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat kita. Walaupun kita berada di benteng yang amat kokoh, di kedalaman tanah yang paling dalam, Allah maha melihat, hadirin sekalian, dengan segala ilmunya. Ma'asyara muslimin arsadakumullah. Oleh karena itu, al-ihsan merupakan tingkatan keimanan yang paling tinggi, karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. berkaitan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, wabil khusus khatib menyoroti tentang internet, hadirin sekalian. Perkembangan internet yang begitu pesatnya pada zaman kita saat ini merupakan ujian buat kita. Ketika kita bersyukur, akan menjadi kebaikan untuk kita. Ketika kita kufur, maka akan menjadi keburukan, kecelakaan bagi kita. Karena orang yang bersyukur kepada Allah akan menggunakan segala nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk menjalankan ketaatan-ketaatan hanya kepadanya. Dan sebaliknya, orang yang kufur ingkar, orang yang ingkar terhadap nikmat Allah adalah orang yang menggunakan nikmat dari Allah untuk senantiasa bermaksiat kepada Allah. Berkaitan dengan judul kita pada siang hari ini adalah berkaitan dengan ittaqillah haitsuma kunta, dengan internet adalah ketika kita berselancar di dunia maya melalui internet. Mungkin kalau di hadapan kawan-kawan kita, di hadapan orang lain, kita tidak berani membuka situs-situs porno. Akan tetapi ketika kita sedang bersendirian, disitulah Allah menguji kita. Apakah kita mempunyai rasa ihsan kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit, hadirin sekalian, dari manusia yang mereka pada akhirnya membuka situs-situs yang dilarang oleh agama. Oleh karena itu menjadi hal yang wajar kalau kita melihat di mass media baik cetak maupun elektronik, ada anak SD memperkosa SD, anak SD juga, hadirin sekalian. Itu gara-gara apa? Kalau bukan anak SD itu senantiasa berselancar di dunia maya dengan internetnya. Karena hanya dengan 25.000 kita bisa membuka internet. Tidak perlu kita ke warnet. Karena di setiap handphone kita ada internet, hadirin sekalian. Oleh karena itu, disinilah ujian Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman. Apakah tingkatan keimanan itu meningkat pada tingkatan ihsan, merasa diawasi. Oleh karena itu Ramadan merupakan tarbiyah Allah terhadap orang-orang yang beriman, agar senantiasa orang-orang yang beriman mempunyai rasa ihsan kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, arsadakumullah. Yang patut kita camkan bahwasannya ketika kita bermaksiat dalam keadaan sembunyi-sembunyi, yang itu pada akhirnya menghapus amal pahala kita. Kalau mungkin kita takut bermaksiat di hadapan orang banyak, kita masuk kamar, kunci kamar, buka internet, membuka situs-situs yang diharamkan oleh Allah, dianggapnya itu sah-sah saja. Padahal itu cikal bakal yang menghapus amal-amal kebaikan kita. Aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam dari Tsauban, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, la a'laman aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amsali jibali tihama baydo. Kata Rasulullah, sungguh saya telah mengetahui bahwasannya ada suatu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan banyak membawa amal pahala sebesar gunung Tihama yang putih. Gambaran gunung Tihama merupakan gambaran yang sangat-sangat besar. Itu artinya satu kaum ada pada hari kiamat nanti membawa amal pahala begitu banyaknya, begitu besarnya. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ هَبَاءً مَنْسُورًا. Akan tetapi lantas Allah menjadikan amal ibadah itu, amal pahalanya itu sia-sia, habaan, seperti debu yang berterbangan. Habaan itu, hadirin sekalian, kalau kita melihat cahaya lampu, ada debu yang berterbangan, itulah habaan, sangat-sangat kecil. Kenapa satu kaum yang membawa amal pahala begitu banyak, Allah jadikan sia-sia amal pahalanya? Para sahabat pengen tahu, hadirin sekalian. Oleh karena itu Sa'uban bertanya, ya Rasulullah, sibhum lana, jallihim lana, alla takuna minhum wa nahnu la na'lam. Kata Sa'uban, wahai Rasulullah, sebutkan dong ciri-ciri mereka kepada kami. Ya, kasih tahu dan jelaskan tentang mereka kepada kami supaya kami tidak seperti menjadi mereka, karena kami tidak mengetahui ciri-ciri mereka. Kata Rasulullah, qala ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa yakhuduna minal laili kama takhuduna. Kata Rasulullah, mereka adalah sesungguhnya saudara-saudara kalian juga. Mereka adalah dari golongan kalian. Mereka sholat malam sebagaimana kalian mengerjakannya. Akan tetapi kata Rasulullah, walakinnahum aqwamun idza khalau biharamillah intahakuha. Dari kaummu yang sama, sholatnya juga sama, akan tetapi bedanya mereka adalah kaum yang jika menyepi, jika bersendirian, tidak ada orang yang melihatnya, dengan apa-apa yang Allah haramkan ia kerjakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada nomor hadis yang ke-4245 dengan derajat hadisnya sahih. Ma'asyiral muslimin, arsadakumullah. Kalau dosa secara sembunyi-sembunyi, kalau kemaksiatan secara sembunyi-sembunyi dapat menghancurkan amal ibadah kita kepada Allah, demikian sebaliknya dosa secara terang-terangan tidak akan Allah maafkan. Al-Qama qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Kata Rasulullah, semua umatku akan dimaafkan dosanya kecuali muhajir. Muhajirin. Siapa muhajirin? Mereka yang menampakkan dosa. Kalau sekarang kita dapat melihat seorang laki-laki yang terlihat segar bugar, siang hari bolong, makan, ngopi, ngerokok di tengah jalan sembarangan, itu artinya orang itu sedang menampakkan kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara terang-terangan melakukan dosa, bersombong ria kepada Allah di dalam melakukan kemaksiatan terhadapnya. Kalau orang Islamnya saja tidak menghormati ibadah saum kaum muslimin, apalagi orang-orang kafir, hadirin sekalian. Oleh karena itu, banyak dari tokoh-tokoh Islam yang membuat perda-perda tentang keislaman dirontokkan oleh orang-orang Islam juga. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ma'asyiral muslimin, arsalakumullah. Pada kesempatan khutbah yang kedua ini, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah kuatkan iman-iman kita sehingga kita mampu melaksanakan apa yang diperintahkannya dan mampu meninggalkan apa-apa yang dilarangnya dan beribadahnya kita sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma amina fi autanina wa asli a'imatana wa wulata umurina wa ja'al wilayatana fi man khafaka wa taqaka wa ridoka ya rabbal alamin. Ya Allah, berilah kami keamanan di negeri kami. Jadikanlah pemimpin kami dan penguasa kami orang yang baik. Jadikanlah loyalitas kami untuk orang yang takut kepadamu, bertakwa kepadamu dan mengikuti ridomu ya rabbal alamin. Allahumma waffiq waliya amrina lihudaka waja'al amalahu fi ridhaka warzuqhul bitanata salihatan nasiha ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah taufik kepada pemimpin kami untuk menempuh jalan petunjukmu. Jadikanlah sikap dan perbuatan mereka sesuai dengan ridhamu dan berikanlah teman dekat yang baik untuk mereka ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasara din. Allahumma ansur man nasara dinaka wa kitabaka wa sunnata nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma rabbana inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.